Bayangkan skenario ini, The Learner. Anda baru saja dipromosikan, atau mungkin Anda baru masuk nih sebagai tech lead di sebuah perusahaan yang baru saja mengakuisisi sebuah startup teknologi. Oh, skenario klasik ini, pasti startupnya punya traksi luar biasa kan di berita? Benar banget. Digadang-gadang sangat revolusioner, dan tim Anda tuh sangat bersemangat buat mulai mengintegrasikan sistem mereka. Semuanya kelihatan sempurna banget dari luar. Sampai akhirnya di hari pertama kerja. Nah, itu dia. Di hari pertama, Anda buka repositori kodenya. Dan dalam hitungan detik, antusiasme itu langsung menguap begitu saja. Kosong melompong ya dokumentasinya. Nol besar. Anda cuma lihat tumpukan kode dan mulai nanya-nanya sendiri. Kenapa sih mereka milih Kafka dibanding RabbitMQ buat layanan event streaming ini? Terus kenapa layanan pembayarannya pakai Go sementara? Sementara sistem manajemen user yang nyambung langsung ke situ malah pakai Node.js. Ya kan? Anda coba cari pencerahan nih. Tanya ke salah satu engineer senior yang tersisa dari startup itu. Dan jawabannya? Jawabannya pasti kayak, aduh, kita dulu diskusi panjang banget soal itu, tapi udah setahun lalu. Persis. Dia bilang, lupa detailnya. Kayaknya sih ada hubungannya sama limitasi memori. Yang penting sekarang sistemnya jalan, kan? Nah, selamat datang di sesi penelusuran mendalam kita hari ini, The Learner. Kita bakal membongkar sebuah konsep yang sering diabaikan, tapi sebenarnya penyelamat hidup, yaitu Architecture Decision Record. Atau yang biasa kita singkat ADR, ya? Betul, ADR. Misi kita di sesi ini tuh buat paham gimana praktik ini bisa nyelamatin Anda dan tim Anda dari penyakit kronis bernama amnesia institusional. Dan ya, mencegah tumbukan utang teknis. Premis yang Anda sebutin di awal tadi tuh, The Learner sebenarnya adalah penderitaan universal di industri kita. Inti masalahnya tuh sangat mendasar. Kode itu cuma ngasih tahu kita bagaimana sebuah sistem bekerja. Cuma mengeksekusi logika gitu ya? Iya, memindahkan data, merespons perintah. Tapi kode itu nggak pernah bisa ngejelasin mengapa dia ditulis kayak gitu pada awalnya. Apa sih batasan budget saat itu? Atau kenapa teknologi A dipilih, terus teknologi B dibuang jauh-jauh? Tepat. Keputusan yang nggak terdokumentasi itu, ya pada dasarnya sama aja dengan keputusan yang nggak pernah dibuat. Tim di masa depan terpaksa nebak-nebak atau bongkar sistem yang udah jalan. Dan itu biayanya mahal banget. Oke, mari kita bedah ini. Dari sumber yang kita kumpulin, ada dua skenario bencana spesifik yang menurut saya cukup bikin trauma sih buat engineer manapun. Yang pertama soal sistem anti-fraud itu kan? Iya, sistem anti-fraud. Jadi tim baru ngambil alih, dan 3 bulan kemudian ada bug kritis yang bikin seluruh aplikasi berhenti merespons. Pasti panik banget itu. Banget. Setelah diselidiki berminggu-minggu, ternyata akar masalahnya ada di keputusan arsitektur 2 tahun sebelumnya. Seseorang mutusin buat ngegabungin data transaksi finansial sama profil user di database yang sama persis. Alasannya pasti demi kemudahan join data, ya kan? Benar. Masalahnya, 2 tahun lalu transaksinya itu cuma 1.000 per hari. Sekarang, 1.000.000 transaksi per hari, delirier. Database-nya langsung time out terus menerus? Iya, karena beban baca tulisnya udah ekstrim. Dan karena nggak ada catatan kenapa dulu desain monolitik itu dipilih, akhirnya di ruang rapat cuma ada aksi saling menyalahkan. Hal yang paling memaukau di sini adalah cerita kedua di sumber kita bahkan lebih tragis dari sisi pemborosan, ya. Oh, yang soal blockchain itu. Itu parah sih. Parah banget. Ada tim yang buang-buang waktu, uang, energi berbulan-bulan buat bikin sistem loyalty points pakai blockchain. Padahal... Padahal tim lain di gedung yang sama udah nyoba dan gagal setahun sebelumnya. Betul. Tim lama itu udah buang pendekatan tersebut karena sadar masalah skalabilitas dan biaya komputasi yang gila-gilaan. Tim baru ini malah terjun ke jurang yang sama persis. Berarti ini kan menyoroti sebuah miskonsepsi besar soal apa itu dokumentasi ya? Iya, banyak engineer ngerasa, kalau saya udah nulis readme yang rapi atau bikin diagram di Miro, tugas saya udah selesai. Padahal kita harus bedain tegas antara dokumentasi teknis biasa sama ADR. Bedanya di fokus audiensnya kan? Betul sekali. Dokumentasi biasa itu instruksional, fokusnya ke pengguna sistem saat ini. Kayak gimana cara deploy-nya, endpoint API-nya apa aja. Kalau ADR, sifatnya murni historis dan kontekstual. Jadi lebih buat engineer 2 atau 3 tahun ke depan gitu ya? Tepat. Dokumentasi biasa kan terus di-update kalau sistem berubah. Nah, ADR ini pada dasarnya dibekukan, disimpan sebagai artefak sejarah buat ngasih empati ke konteks masa lalu. Oke, tunggu dulu. Kalau ini bukan sekedar diagram arsitektur atau wiki yang terus diedit, bentuk fisiknya ADR ini kayak gimana sih? Apa kita bicara soal dokumen formal berhalaman-halaman yang formatnya kaku banget? Oh enggak sama sekali. Engineer kan paling benci hal administratif semacam itu. Banget. Kayak ngisi form pajak aja rasanya. Justru kebalikannya. ADR yang efektif itu didesain supaya seringkas mungkin, tapi obsesif banget ngejawab pertanyaan mengapa. Biasanya cuma file teks markdown sederhana dengan 6 elemen kunci. 6 elemen ya? Mari kita bongkar. Yang pertama pasti judul kan? It ke microservices. Jadi, dari baca judul aja, orang masa depan udah paham isinya. Terus, elemen kedua yang saya catat itu status. Sebentar, soal status ini. Cuma selesai atau belum selesai gitu? Nggak sesederhana itu. Arsitektur itu kan organisme hidup. Status ini nunjukin siklus hidup keputusan. Kita pakai label kayak propose, waktu idenya masih didebatkan. Terus kalau udah jalan, pakai accepted ya? Betul. Dan yang krusial itu status deprecated atau superseded. Keputusan pakai Kafka mungkin brilian hari ini, tapi 5 tahun lagi bisa jadi usang. Kalau nggak dilabeli superseded, engineer junior bakal ngira itu kebenaran abadi yang nggak boleh diganggu-gugat. Masuk akal banget. Makanya status ngasih sinyal mana yang masih jalan, mana yang udah masuk museum sejarah. Nah, elemen ketiga ini konteks. Dan jujur aja ya, di lapangan ini sering banget ditulis asal-asalan. Cuma nulis, kita butuh sistem yang lebih scalable. Itu kan nggak ngasih info apa-apa. Sama sekali nggak berguna itu. Konteks yang baik harus kejabarin batasan nyata yang maksa kita ngambil keputusan itu. Di sumber kita tuh ada contoh bagus banget. Kayak saat ini melayani 50 ribu request. Diproyeksikan jadi 5 juta. Tim cuma ada 5 engineer Python sama JavaScript. Nggak ada yang bisa Java. Terus budget cloud maksimal $5,000 sebulan dan tenggat waktu 3 bulan dari investor. Gila, sedetail itu ya. Kalau konteksnya sejelas ini, engineer di masa depan nggak bakal sembarangan ngejudge kayak, ih kenapa sih mereka dulu bodoh banget nggak pakai teknologi X ya? Karena uang dan waktunya emang nggak ada. Nah setelah konteks, elemen keempat itu keputusannya itu sendiri yang harus eksplisit, tanpa ambiguitas. Kayak, kita akan adopsi Kubernetes. Titik. Titik. Dan dari situ kita masuk ke elemen kelima. Ini bisa dibilang pilar paling penting dari seluruh konsep ADR. Konsekuensi. Wah, ini bagian di mana kita ngebayar utang masa depan ya. Betul sekali. Dan penulisannya harus brutal dan sangat jujur. Kita tulis positifnya, oke, skalabilitas horizontal naik. Tapi yang lebih krusial, tulis dampak negatifnya. Misalnya, kompleksitas operasional bakal naik drastis gitu. Atau waktu deploy aplikasi bakal nambah 5 menit. Kita harus ngejelasin trade-off itu. Kenapa kerumitan itu sepadan? Tapi tunggu sebentar nih. Di dunia nyata, korporat, siapa coba yang mau dengan sukarela nulis kelemahan sistem yang baru aja dia usulin? Memang rasanya nggak natural ya. Kayak nelanjangi diri sendiri depan manajemen kan? Masa kita bilang, ini ide brilian saya loh bos, tapi biayanya bakal bengkak 20%? Nah, disitulah kenapa implementasi ADR sangat bergantung pada psychological safety atau keamanan psikologis di budaya engineering perusahaan itu. Kalau manajemennya suka ngehukum transparansi, ADR-nya malah jadi dokumen kebohongan ya? Persis. Tapi di organisasi sehat, semua tahu nggak ada arsitektur yang sempurna. Semuanya soal trade-off. Tim masa depan nggak akan marah kalau keputusan Anda salah karena batasan saat itu. Mereka cuma bakal marah kalau kita nutup-nutupin kelemahan itu dan ngebiarin mereka masuk ke jebakan yang sebenarnya udah kita tahu dari amal. Betul. Kejujuran inilah yang ngebangun kepercayaan lintas generasi engineer. Oke, kejujuran sebagai fondasi ya. Terus elemen keenam, alternatif yang dipertimbangkan. Ini buat ngebuktiin kalau keputusan kita nggak cuma ikut-ikutan hype Twitter doang kan? Iya. Kenapa nolak serverless padahal lagi ngetren? Oh, karena takut vendor lock-in, KWS misalnya, jadi orang masa depan nggak akan debat ulang opsi yang udah pernah dibuang. Sip, anatominya udah jelas. Tapi pertanyaannya, eksekusinya gimana? Kalau cuma di-save sebagai file Word di Google Drive, ini dokumen bakal mati pelan-pelan kan? Pasti terlupakan. Makanya praktik modern sekarang itu mendorong pendekatan ADR as code. ADR as code. Maksudnya ditaruh bareng kode sumbernya. Tepat. Disimpan dalam format markdown di repository git yang sama. Biasanya di folder /docs/ADR. Wah menarik. Kenapa harus di git? Karena dengan gitu, ADR masuk ke alur kerja alami engineer. Kalau ada yang mau usul keputusan arsitektur, mereka bikin branch baru, nulis ADR-nya, terus buka pull request atau PR. Sama persis kayak masukin kode baru ya? Sama persis. Tapi sebagai devil's advocate nih, kalau tiap keputusan harus lewat pull request, bukannya ini malah nambah birokrasi. Apalagi komen di PR kan kadang panjang banget. Engineer kan pengennya sat-set gitu. Kalau dilihat sekilas, memang kelihatan kayak hambatan. Tapi coba kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, tata kelola engineering. Ada dua ekstrim yang sama-sama merusak. Apa tuh ekstrimnya? Di satu sisi ada anarki. Semua tim bebas pilih teknologi. Hasilnya, kekacauan integrasi. Di sisi lain ada diktator arsitek. Oh, yang satu orang atau komite kecil harus approve semuanya itu ya. Pasti jadi bottleneck inovasi. Benar. Nah, PR untuk ADR ini jalan tengah yang paling aman. Dia mendesentralisasi pengambilan keputusan dengan aman, ngasih kebebasan inovasi tapi tetap ada sabuk pengamannya. Sabuk pengaman supaya nggak kejadian teknologi sprawl ya. Tahu kan, satu perusahaan bayar lisensi Oracle, tim lain pakai PostgreSQL, yang lain lagi asik eksperimen sama MongoDB buat hal yang identik. Pemborosan yang luar biasa itu. Kalau ada ADR, tim baru bisa dipaksa baca dulu kenapa dulu standarisasinya di PostgreSQL. Ngomong-ngomong soal manfaat, ada satu cerita soal audit compliance dari studi kasus fintech yang keren banget. Oh iya, yang di audit Bank Sentral itu? Iya. Jadi auditor nanya, kenapa sistem keamanan kalian didesain begini? Biasanya kan satu ruangan langsung keringat dingin tuh, karena pembuatnya udah resign. Tapi tim ini beda kan? Beda banget. Manajernya santai aja, buka gate, tarik ADR soal enkripsi, terus dikasih lihat ke auditor. Semua ada di situ, konteksnya, trade-off, sampai siapa aja yang approve di komen PR. Dan mereka lolos tanpa denda speser pun. Itu demonstrasi sempurna dari nilai historis dokumen teks sederhana. Oke, ini kedengarannya mantep banget. Kayaknya mulai besok, setiap saya update versi library sekecil apapun, saya bakal tulis ADR nih. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik, tapi juga butuh kehati-hatian. Tolong jangan lakukan itu. Loh, kenapa? Terlalu rajin ya? Anda cuma bakal bikin tim kelelahan dokumentasi. Ada matriks keputusannya. Kita pakai litmus test utama. Tanyain aja ini. Akankah tim di masa depan ngutuk kita kalau kita nggak nyatet alasannya? Oh gitu parameternya? Iya. Kalau ubah fondasi sistem atau bawah teknologi baru kayak Redis, jawabannya pasti ya. Tapi kalau cuma update library dari versi 4.1 ke 4.2 buat bug fix, nggak butuh ADR. Betul. Batasannya harus jelas ya supaya nggak jatuh ke anti-pattern atau jebakan. Ngomongin jebakan, The Learner ada 4 jebakan utama yang dibahas di sumber kita. Yang pertama itu Golden Hammer yang barusan Anda contohin tuh. Ah iya, ngerasa punya alat keren, jadi semua hal sampai ganti warna tombol pun dibikinin dokumen arsitektur. Itu sih obsesi, bukan tata kelola. Terus jebakan kedua apa tuh? Dokumen zombie. Ini bahaya banget buat kepercayaan tim. Maksudnya dokumennya udah mati tapi masih jalan-jalan gitu? Mirip, bayangin ada ADR bilang sistem parkir Redis. Engineer bikin fitur dengan asumsi itu. Pas diran, crash. Kenapa? Karena 6 bulan lalu, tim infrastructure udah migrasi ke Memcache. Tapi nggak ada yang update status ADR Redis jadi deprecated. Persis. Begitu engineer nemu satu dokumen menyesatkan, mereka bakal berhenti percaya sama seluruh repositori itu. Ngeri ya. Dokumen nggak update ternyata lebih bahaya dari nggak ada dokumen. Oke, jebakan ketiga itu formalitas tanpa substansi. Ini penyakit korporat banget. Ngisi asal-asalan cuma buat nutup tiket Jira ya? Betul, cuma copy-paste template. Dan yang paling parah, sengaja nggak nulis konsekuensi negatif karena takut dinilai buruk. Kalau baca ADR yang isinya mulus banget tanpa risiko, berarti antara keputusannya terlalu sepele atau penulisnya lagi bohong sama Anda. Nah, iya. Terus jebakan terakhir, review menara gading. Ini sering terjadi kalau arsitek senior ngurung diri di ruang rapat bikin ADR tanpa ngelibatin engineer lapangan yang bakal nulis kodenya. Pasti pas diturunin ke bawah langsung ditolak mentah-mentah ya. Karena nggak membumi dengan realitas kodenya. Makanya evolusi dari perusahaan fiktif cloud scale di sumber kita itu relevan banget buat nunjukin cara ngatasin jebakan ini. Oh, cerita cloud scale. Ini seru nih. Mereka tumbuh cepat dari 20 jadi 200 engineer cuma dalam 5 tahun. Perjalanannya ada 3 fase. Fase pertama itu kekacauan total kan? Iya, nggak ada pedoman. Sistem otentikasi tumpang tindih. front-end pakai token JWT di Node.js, back-end pakai sistem session database di Python. Arsitekturnya jadi spaghetti murni. Dan pas kekacauan ini memuncak, sang CTO turun tangan dan masuklah mereka ke fase 2, birokrasi. Reaksi refleks pemimpin ya, memaksakan kontrol mutlak. CTO-nya bikin template 5 halaman, terus harus di-approve di rapat komite bulanan. Bayangin, mau nambah kolom database aja nunggu rapat 3 minggu. Engineer pasti muak banget. Sampai ada lelucon gelap di pantry mereka. Katanya, lebih cepat nulis kode salah terus minta maaf daripada nulis ADR terus minta izin. Lelucon itu cerminan frustrasi. Tapi untungnya, CDO-nya sadar. Jadi mereka masuk ke fase 3, kematangan. Template-nya dipersingkat jadi 6 bagian tadi ya? Iya. Rapat komite dibubarin, diganti review desentralisasi via PR. Tapi perubahan paling krusial itu bukan di alatnya, melainkan di mindset. Mindset dari kontrol menjadi pemberdayaan ya. ADR diubah dari senjata birokrasi jadi alat bantu kolaborasi. Jadi intinya the learner. Apa makna dari semua ini? ADR itu warisan Anda untuk rekan kerja di masa depan. Ada kutipan emas dari sumber kita yang bagus banget. Kode ngasih tahu Anda bagaimana. ADR ngasih tahu Anda mengapa. Keduanya sama pentingnya buat sistem yang bertahan lama. Dengan nulis ADR, Anda pada dasarnya lagi nyelamatin diri Anda sendiri di masa depan dari pusingnya nebak-nebak masa lalu. Setuju banget. Tapi ini memunculkan satu pertanyaan penting buat kita renungan bareng. Oh, apa tuh? Tim, tekanan waktu. Gimana nasib praktek ini kalau nanti asisten AI semakin mendominasi penulisan kode atau perancangan arsitektur? Wah, menarik nih. Apakah agen AI bakal dipaksa nulis ADR juga buat ngejelasin trade-off logikanya ke kita? Nah itu, atau mungkin kriteria konsekuensi negatif yang tadi kita bahas jadi usang, karena mesin bisa ngitung presisi matematis tanpa bias emosional manusia. Bayangin aja senario itu, the learner. Anda berdebat sengit soal trade-off arsitektur sama agent AI di kolom komentar pull request. Bakal sejujur apa AI itu ngakuin kalau solusinya mungkin terlalu rumit buat dipelihara sama manusia? Sesuatu untuk direnungkan di proyek Anda selanjutnya. Pemikiran penutup yang sangat memprovokasi. Terima kasih banyak The Learner udah ikut penelusuran mendalam kita kali ini. Jangan lupa terus dokumentasikan alasan mengapa di balik karya Anda dan sampai jumpa di sesi bedah materi berikutnya.